Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azani Allah wa iyakum, para pendengar roja yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmatnya. Dan kita melanjutkan kajian sebuah kitab yang berjudul Halil Muslim Mulzamun Bittiba'i Madhabin Mu'ayyan Minal Madhahibil Arba'ah. Apakah seorang Muslim itu harus mengikuti satu madhab dari madhab-madhab yang empat itu? Telah kita jelaskan pada pertemuan minggu kemarin bahwa para ulama melarang pengikut-pengikutnya untuk taklid dalam segala apa yang mereka katakan, karena mereka mengakui bahwa dirinya manusia yang bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Mereka mewajibkan untuk mengambil langsung dari Al-Quran wa Sunnah dan hanya mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang sahih tanpa hadis-hadis yang tidak sahih. Makanya Imam Ahmad berkata, La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Al-Layth, walakin khudh min haitsu akhadhu. Jangan kamu taklid kepadaku, kata beliau. Jangan juga taklid kepada Malik, Syafi'i, tidak pula Tsauri, tidak pula Auza'i, tidak pula Laits, tapi ambil dari mana mereka mengambil. Jadi salafun salih, jadi dari para imam-imam kita, melarang apa murid-muridnya untuk taklid buta terhadap mereka. Dan kemudian ini dipraktekan oleh murid-murid mereka seperti ya Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, murid daripada Abu Hanifah. Ya, keduanya meninggalkan mazhab Abu Hanifah dalam sepertiga mazhabnya, karena mereka memandang ternyata pendapat Abu Hanifah itu ya tidak berdasarkan dalil yang sahih. Mungkin pula Imam An-Nawawi rahimahullah menyelisihi Syafi'iyah dalam masalah wudu dari apa? Ya lahmul ibil. Sebagainya beliau nyatakan demikian dalam kitab Al-Majmu Syarah Muhadzab. Nah, inilah ikhwatul Islam kewajiban kita. Jadi kewajiban kita ketika melihat para ulama itu berselisih mazhab anu pendapatnya begini, mazhab Malik misalnya pendapatnya ya begitu, sementara mazhab yang lainnya berbeda lagi, bagaimana sikap kita? Sikap kita tentunya adalah dengan cara melihat dari dalil-dalil setiap mazhab itu. Bukan kemudian bersikeras, ya fanatik buta terhadap mazhabnya. Karena perkara itu adalah merupakan termasuk daripada perilaku jahiliyah yang dibenci oleh Islam. Kemudian Syekh Salim Al-Hilali melanjutkan, مادام السلف الصالح يرون التقليد والتبعية وتعطيل العقول أمورا يرفضها الإسلام وينكرها. Selama senantiasa salafus salih, para ulama terdahulu, memandang bahwasanya taklid, sikap membeo, yang itu merupakan sama saja apa namanya menyia-nyiakan akal manusia. Ya, mereka menganggap bahwa itu adalah merupakan bahwa taklid itu adalah merupakan perkara yang ditolak oleh Islam dan diingkari oleh Islam. Wala yambagi li muslimin aw muslimah an ya'khudha biha, dan tidak layak seorang muslim atau muslimah untuk mengambil taklid illa inda darurah, kecuali apabila memang keadaannya darurat. Kalau memang keadaannya darurat, ikhwatul Islam anzani Allah wa iyyakum, maka pada waktu itu tidak mengapa kita kemudian taklid. Kapan dikatakan darurat? Kalau misalnya ada seseorang tidak mampu untuk mengambil langsung dari dalil, untuk mencari dalil karena dia lemah, karena tidak mampu, karena sangat awam, karena tidak bisa bahasa Arab, karena tidak punya buku-buku rujukan dan yang lainnya, ini adalah darurat. Fakaifa tahawwala al-ijtihadu ila amrin tari'in fi hayatil ummatil islamiyah ba'da ma kana al-aslu. Bagaimana bisa berubah ya ijtihad menuju kepada perkara yang tiba-tiba ada dalam kehidupan umat Islam, setelah tadinya sebagai asal adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka hidup selama kita dari kecil dan yang ada di masyarakat banyak kaum muslimin dari sikap taklid dan membio, ya, secara membabi buta tanpa melihat dari perkataan atau pendapat-pendapat ulama itu mana yang sesuai dengan al-haq dan mana tidak. Ini adalah merupakan sebuah fenomena yang harus segera kita untuk ya memberantasnya, menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya bukan demikian Islam, ya, bahwasanya kiai, bahwasanya ustaz, demikian pula para ulama, mereka itu bukan manusia yang suci dari kesalahan. Kewajiban kita adalah melihat apabila pendapat-pendapat ulama tersebut, ya, pendapat kiai tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka kewajiban kita adalah rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Kemudian beliau melanjutkan, Inna awamila kathirah addat ila hadal inkilabil fikri al-ha'il. Sesungguhnya banyak sekali sebab-sebab, kata beliau, yang menyebabkan terbaliknya pemikiran yang menyeramkan seperti ini. Yang seharusnya kita berusaha menghukumi segala sesuatu, setiap pendapat dengan Al-Quran dan Sunnah, terbalik pemikirannya menjadi apa? Pemikiran-pemikiran manusia dijadikan sebagai hukum, ya, untuk menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Jelas ini merupakan revolusi pemikiran yang sangat menyeramkan. Alladzi masakhan nufus wa adara ru'us, yang menjadikan jiwa-jiwa manusia itu ya kotor dan kepala-kepala manusia menjadi berputar. Walaysa min syakkin anna al-amil ad-dini laysa min bainiha. Tentu tidak ragu lagi, ya, agama Islam ini sama sekali tidak masuk di dalam sebab-sebab hal itu. Sebab Islam telah memerangi sifat membeo, ya, secara mutlak, membabi buta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ya mendakwahkan manusia di kota Makkah, disebutkan dalam kisah Heraklius yang sedang berdialog dengan Abu Sufyan. Apa kata Heraklius? Madza ya'muru hadzan nabi? Apa yang diperintahkan oleh nabi itu? Kata Abu Sufyan apa? Yaqul, ia berkata, U'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa truku ma yaqulu aba'ukum. Ya, nabi itu berkata, sembahlah Allah saja, jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga, dan tinggalkan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ya agar orang-orang musyrikin itu meninggalkan adat istiadat, yang bersikap apa membeo secara membabi buta kepada adat istiadat di ayah-ayah mereka. Makanya Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, apa yang terjadi? Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Justru kami lebih mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami, kata orang-orang musyrikin itu. Jadi ini adalah perilaku jahiliyah, ya ikhwatul Islam. Kita lihat ya, di Indonesia ini terutama banyak sekali adat istiadat, adat istiadat yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Keyakinan-keyakinan yang masih berbau animisme, yang ngancak, dan yang lainnya. Demikian pula keyakinan akan adanya hari sial, bulan sial. Demikian pula ritual-ritual yang dianggap agama padahal bukan dari agama. Yang kemudian mereka ya, menisbatkan ini kepada nenek moyang, katanya orang-orang tua dahulu itu lebih berpengalaman. Ya. Sehingga akhirnya apa? Al-Quran dan Sunnah itu dijadikan apa? Sesuatu yang disimpan di belakang punggung-punggung mereka. Fallahul musta'an. Ikhwata Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara sebab-sebab ya, manusia itu begitu sangat fanatiknya di atas satu mazhab. Di antaranya kata beliau yaitu siasat politik ya yang dilakukan oleh raja-raja pada waktu dahulu. Li'anna katsiran minal hakimin khafu minal ijtihad bi'tibarihi yumathilu qimmat at-tafkir al-hurr fi itar al-qawaid al-islamiyah ladal ulama. Kenapa? Karena banyak ya para raja-raja pada waktu dahulu itu takut dari yang namanya ijtihad itu, yang bisa menyebab, karena memang sebetulnya ijtihad itu pada hakikatnya bisa menyampaikan ya pemikiran puncak kepada pemikiran yang bebas sesuai dengan kaidah-kaidah Islam menurut para ulama, bukan sebebas-bebasnya seperti orang liberal, tidak. Walam yansa ba'du ulil amri ma sababul ijtihad lahum min qalaqi alamin taqdi fatwa Malik rahimahullah madaji'a khulafa' Bani al-Abbas haythu afta bi'adabi wuku'i talaqil mukrah. Hadha talaq alladhi ibtada'ahu ba'du al-Abbasiyyin lil-istithaq minan nasi fil bay'ah fa'aradu hamlan nasi ala madhahib bi'ayniha illa annaha badi'u bad'in ta'arradat lil-inkari minal ulama alladhina la yakhafuna fillahi lawma tala'im. Sebuah contoh kata beliau bahwa yang pertama kali mengatakan bahwa orang yang ditalak dalam keadaan orang yang mentalak istrinya dalam keadaan dipaksa yaitu jatuh, ini adalah bid'ah yang pertama kali dilakukan oleh Banu Abbasiyah ya. Banu Abbasiyah, dan mereka berusaha untuk memaksakan manusia ya berpendapat dengan pendapat seperti itu. Namun kemudian para ulama yang tidak pernah takut tercaan orang yang mencerca, ya tetap tegak menjelaskan bahwasannya hal itu tidak benar, dan bahwasannya orang yang mentalak dalam keadaan dipaksa itu tidak jatuh talaknya. Di antara contoh juga misalnya Al-Mansur, di mana waktu itu ya Al-Mansur ingin memaksa manusia untuk mengikut hanya satu mazhab saja, yaitu mazhab Imam Malik. Ternyata Imam Malik menolak. Ya, Imam Malik dengan tegas berkata apa? Ya Amirul Mukminin, la taf'al hadza. Wahai Amirul Mukminin, jangan kau lakukan itu. Fa innan nasabaqat ilaihim aqawil, karena manusia telah terdahulu kepada mereka pendapat-pendapat, wasami'u ahadis, mereka juga mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, warau riwayat, mereka juga telah meriwayatkan beberapa riwayat-riwayat yang banyak, wa akhadha kullu qaumin bima sabaqa ilaihim, dan setiap kaum itu telah mengambil apa yang telah terdahulu kepada mereka, wa amilu bihi, dan mengamalkannya, wa danu bihi, dan beragama dengannya, berupa perselisihan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka. Wa in raddahum amma taqaduhu syadid, wa inna raddahum, kata beliau, untuk ya memaksakan mereka dan mencopot dari keyakinan mereka itu berat sekali. Fada'in nas wa mahum alaih, biarkan wahai Amirul Mukminin, manusia itu berpegang yang menurut mereka itu adalah ya kuat, ya. Wa makhtaru ahlu kulli baladin li anfusihim. Imam Malik tidak mau, menolak. Ya Khalifah Mansur yang ingin memaksakan manusia untuk hanya berpegang kepada madhab Malik, madhab Maliki saja. Akan tetapi kemudian apa yang terjadi? Yang dahulu para ulama begitu tegak menentang sifat atau sikap daripada taklid buta, sikap membeo yang membabi buta. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah ya, di kalangan mutaakhirin suatu kaum yang mereka itu ya telah lemah semangat mereka. Kata beliau, "Thumma khalafa min ba'di ha'ula'il fuhul qaumun istajabu li ragbatil hakimin." Kemudian para ulama itu telah pergi. Muncullah orang-orang yang mereka kemudian menjawab seruan ya para raja pada waktu itu. Li'anna himamahum fatarat, karena semangat mereka sudah lemah. Wa azaimuhum wahat, ya. Apa keinginan keras mereka sudah hilang, sudah sangat lemah. Haitsu jamadu 'ala ma afadu fi bawakiris saba duna rugbatin fi, di mana mereka kemudian jumud ya hanya mengikuti apa yang mereka dapatkan waktu kecil, ya. Fatabalahumul 'aish 'ala fatat mawa'idis sabiqin, sehingga mereka lebih senang berenak-enakan dengan hasil apa yang telah mereka temukan dari orang-orang terdahulunya. Tidak mau melihat mana di antara mereka yang sesuai dengan dalil dan mana tidak. Ya, mereka kerjaannya cuma baca kitab madhab, tanpa mau dikritik sedikit pun juga. Yang kemudian akibatnya apa? Berdalil dengan pendapat madhab, bukan berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Wahakadha iltaqat ragbatus sasa alladhina rawwaju fikratal khawf minal ijtihad. Demikianlah. Ya. Politik yang dijalankan oleh para raja itu kebetulan bertemu ya dengan orang-orang yang sangat fanatik dengan apa madhab-madhab mereka itu dan takut dari yang namanya ijtihad itu. Ya, kenapa? Khasyata an yusnad ila ghairi ahlihi bi ajzil ulama wa jahli duhama ala ighlaqi bab al-ijtihad wa in ikhtalafat an-niyat wal maqasid. Ya, karena adanya rasa khawatir. Ya, jangan sampai masalah ini diserahkan kepada apa? Kepada selain ahlinya. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuh kepada sikap yang berlebihan. Akhirnya apa? Pintu ijtihad ditutup sama sekali. Sehingga akhirnya tidak boleh lagi ada ijtihad, subhanallah. Ya, sementara orang-orang Mu'tazilah membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya. Siapa saja boleh ijtihad, tukang becak boleh berijtihad, ya. Siapa saja boleh ijtihad. Yang ini kemudian pendapat ini dipegang oleh orang-orang liberal. Jadi semua orang boleh ijtihad. Ada lagi kebalikan apa? Ya, pintu ijtihad sudah tertutup, enggak boleh ada orang lagi berijtihad. Ya, anehnya mereka kemudian malah mengkias-kiaskan perkara-perkara yang sifatnya kontemporer dengan masalah-masalah yang ada pada zaman dahulu. Padahal kias itu kan masuk dalam bab ijtihad. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Ibnu Khaldun dalam kitab beliau Muqaddimah Ibnu Khaldun halaman 448. ولما خشي من اسناد ذلك الى غير اهله ومن لم يوثق براسه برايه. Tatkala telah dia khawatirkan untuk menyandarkan hal itu kepada selain ahlinya dan orang yang tidak bisa dipercaya pendapatnya. Fasarrahu bil ajzi wal i'waz wa rawadun nas ila taqlidi haula kullu man ikhtassa bihi min al muqalladin. Maka mereka pun menyatakan dengan lantang bahwa mereka telah lemah, tidak mampu. Akhirnya menyuruh manusia untuk apa? Untuk taklid kepada orang-orang yang mereka anggap pantas untuk ditaklidi. Ya, tidak lagi mau untuk melihat dalil. Wahadharu an yatadawal taqliduhum lam lima fihi minat tala'ub walam yabqa illa naqlu madhahibihim. sehingga akhirnya taklid itu pun tersebar, ya, dan tidak tersisa kecuali hanya sebatas menukil madhab-madhab saja. Wa amila kullu muqallidin bi madhhabin man qalladahu minhum ba'da tashihil usuli wattisali isanadiha birriwayah la mahsul al yawm lil fiqhi ghari hadha wa mudda'i al ijtihad li hadha al ahdi mardudun ala aqibaihi mahjurun taqliduhu wa qad sara ahlu al islam al yawm ala taqlidi haula'il a'immatil arba'ah, kata beliau. Ya, sehingga apa, setiap ya orang-orang yang menisbatkan kepada madhab taklid kepada madhabnya itu, ya, tidak ada yang dihasilkan pada zaman ini, kata Ibnu Khaldun, dalam masalah fikih kecuali itu, sebatas baca kitab madhab, terikat dengan madhab tertentu, tidak boleh keluar dari madhab itu, tidak boleh keluar dari apa yang ada dalam kitab itu, ya. Dan kemudian orang yang berusaha untuk berijtihad, melihat dalil-dalilnya, ternyata apa yang terjadi ditolak, bahkan dihajar. Sehingga akhirnya, kata beliau, ahlul Islam pada zaman ini di atas taklid kepada hanya kepada imam yang empat saja. Masing-masing madhab yang di atas madhab Syafi'inya, taklid di atas madhab Syafi'i. Madhab Hanafi'nya, taklid kepada madhab Hanafi'nya. Ya. Bahkan na'udzubillah sampai-sampai terjadi apa? Madhab Hanafi melarang menikah dengan madhab Syafi'i. Katanya kalau sampai terjadi apa pernikahan antara madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi, maka pernikahannya tidak sah. Masya Allah. Inilah ikhwatul Islam azani Allahu iyyakum. Ikhwatul Islam azani Allahu iyyakum. Maka dari itulah kewajiban kita untuk menyadari dan memahami bahwa kita di dalam beragama harus memahami bahwa madhab-madhab yang empat itu bukan tujuan, namun ia adalah wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengapa kemudian seseorang mempelajari fikih sebuah madhab, namun bukan untuk kita fanatik buta kepadanya, tapi kita berusaha untuk memahami fikih itu sedikit demi sedikit agar kita memahaminya. Namun kemudian tidak disertai dengan apa? Sikap fanatik yang berat, yang membabi buta, tidak. Ya. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah, ya, hafizahullah, menyebutkan perkataan ya seorang yang bernama Syekh Muhammad Al-Hamid. Di mana ia berkata, "Walakin li'alla yadda'i al-ijtihad man laysa min ahli, fa naqa'u fi fawdha diniyah wasi'ah kallati waqa'at fiha al-umam min qablina. Min ajli dhalika ra'a al-ulama'u al-atqiya iqfala hadha al-bab isfaqan 'ala hadhihi al-umma an taqa'a fil khabt wal qalat." Akan tetapi, kata dia, agar tidak ada orang yang mengklaim ijtihad padahal dia bukan ahlinya, akhirnya kita jatuh kepada apa? Kekacauan agama secara luas, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Atas dasar inilah para ulama ya berpendapat lebih baik pintu ijtihad ditutup sama sekali. Supaya apa? Ya kasihan terhadap umat ini, katanya, supaya jangan jatuh kepada apa al-khabat wal-khalat. Maka kemudian ditanggapi oleh Syekh Salim Al-Hilali, "Inna hadzal qaul laisa lahu nasibu min as-sihhah." Ya, perkataan ini sama sekali tidak benar. "Walau kana lahu mithqal habbati min khardal min al-i'tibar lahadana Allahu ilaih." Ya. Kalaulah ada kebenarannya walaupun sebesar biji sawi, sebesar biji sawi pun, tentu Allah Subhanahu wa taala sudah menunjuki kita kepadanya. "Liannahu ya'lamu bima yasluhul bashar fi dinihim wa dunyahum," karena Allah yang tahu mana-mana saja yang maslahat untuk manusia dalam agama dan dunia mereka. "Wa kadzalika huwa 'alamu bima yadhurruhum fiha," demikian pula Allah pun lebih tahu apa yang bermudarat untuk manusia ini. Lidzalika lam yatruk kabiratan wala shighiratan fi hayatihim illa ahsaha amran aw nahyan. Makanya Allah tidak meninggalkan besar maupun kecil dalam kehidupan mereka kecuali Allah telah hitung dengan perintah ataupun larangan. Wa ballagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duna ziyadatin aw nuqsan. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada tambahan ataupun pengurangan. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih li ghairihi, ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bih, wala taraktu syai'an mimma nahakum anhu illa waqad nahaitukum anhu. Tidaklah aku tinggalkan sedikit pun dari apa yang Allah perintahkan kepada kalian kecuali aku telah perintahkan kepada kalian, dan tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun dari apa yang aku larang, yang Allah larang, kecuali aku telah larang kalian darinya. Rasulullah menjelaskan bahwa seluruh perintah Allah telah disampaikan, seluruh larangan Rasulullah Allah telah disampaikan. Sudah gamblang agama Islam ini, sudah jelas, sudah cukup memadai. Ya tidak perlu kita membuat-buat lagi. Ayo qal, apakah masuk akal kata beliau? Anna Allah ya'lamu khataran kabiran wa syarran mustatiran wa yawman abusan qantariran يحيق بالأمة الإسلامية على مدار العصور ويحدث فوضى دينية لا تبقى ولا تذر وتفرق المسلمين الشذر مذر ولا يحذرهم. Mungkinkah masuk akal bahwa Allah, ketika Allah tahu sebuah bahaya yang besar, sebuah keburukan yang akan merajalela suatu hari, ya, yang akan membuat manusia itu bermuka masam, yang menimpa umat Islam ini, ya, apa keburukannya sepanjang zaman, bahkan menyebabkan kekacauan dalam agama, tidak memberikan peringatan kepada mungkinkah? Artinya kalau misalnya dikatakan bahwasanya ya pendapat tersebut ijtihad harus ditutup rapat-rapat. Kenapa? Karena soalnya kalau dibuka tuh pintu ijtihad, ya, menyebabkan nanti agama ini akan rusak katanya. Akan masuk orang-orang yang bukan dari ahlinya, katanya begitu. Ya. Mungkinkah kemudian kalau memang itu memang betul-betul berat, buruk dan yang lainnya, kemudian Allah diamkan, tidak memberikan peringatan sedikit pun juga? Ataukah mungkinkah Allah lupa untuk mengabarkan kepada mereka? Abadan. Maka na rabbuka nasiya, tidaklah Rabbmu itu akan lupa. Surat Maryam ayat 64. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Makanya sikap yang benar tengah-tengah. Ya, kita pintu ijtihad tidak boleh kita tutup rapat-rapat dan tidak boleh kita buka selebar-lebarnya. Ijtihad khusus kita berikan kepada orang-orang yang telah menguasai alat-alatnya. Nah, siapa saja yang telah menguasai ilmu-ilmu alatnya, maka dialah yang berhak dan boleh untuk berijtihad. Dan siapa yang belum menguasainya, maka tidak boleh kita berikan padanya pintu ijtihad. Ya. Hasbuka ayyuhal muslim an ta'lam. Cukuplah bagi engkau, wahai muslim, supaya engkau tahu, anna Allah qad alima anna khataran wabilan sayuqabil jilan wahidan minal muslimin baina yaday sa'ah wa huwa ad-dajjalul akbar. Ya. Cukuplah bagi engkau, wahai muslim, engkau mengetahui bahwasanya Allah telah mengetahui bahwa bahaya yang besar yang akan dihadapi oleh generasi dari kaum muslimin kelak nanti, ya, di akhir zaman adalah dajjal yang paling besar kelak nanti, ad-dajjalul akbar. Fahadhdhar al-muslimina kullahum ajma'in biwasitati khatamil anbiya wal mursalin. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kaum muslimin semuanya melalui lisan penutup para nabi. Demikian pula setiap nabi semuanya memperingatkan umatnya dari bahaya dajjal. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ma min nabiyyin illa waqad andara ummatahu al-a'warul kadzdzab ala innahu a'war. Wa inna rabbakum laysa bi'awar maktubun baina ainihi kafara. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya dajjal yang kadzab itu. Ketahuilah ia itu, ia buta sebelah, pecak sebelah. dan sesungguhnya Rabbmu itu tidak, ya, tidak buta sebelah. Dan di Dajjal itu, kata Rasulullah, tertulis di jidatnya, ya, kaf fa ra. Lihat, ya, ketika ada bahaya besar diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kalau dikatakan membuka pintu ijtihad itu bahaya besar, kenapa tidak diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya? Illa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam akhbaru am ummatahu bi tafasil lam ta'lamuhal umamul khaliyah. Akan tetapi tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, telah mengabarkan sesuatu yang tidak diketahui oleh umat-umat sebelumnya, ya, tentang masalah Dajjal itu. Di mana Rasulullah mengatakan bahwa Dajjal itu kelak akan membawa surga dan neraka, yang hakikatnya surganya Dajjal lah surganya Allah, nerakanya Dajjal, surganya Dajjal lah nerakanya Allah, dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Syekh Salim berkata, kalau Dajjal yang begitu sangat bahaya, dan ternyata kita dapati memang hadis-hadis banyak sekali memperingatkan akan bahaya Dajjal, bahkan hadisnya mutawatir. Fama baluna la najidu fi sunnatil Mustafa dzikran li hadhil fawdha ad-diniyah al-maz'umah allati tajtalu al-muslimin 'ala baydha'an naqiyah. Tapi mengapa sama sekali kita tidak mendapatkan dalam hadis-hadis, ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahaya berijtihad, ya, atau perintah untuk menutup pintu ijtihad. Mengapa? Kalau memang ternyata itu menyebabkan kaum muslimin itu apa, terpleset dari sesuatu yang putih. Ala yadulluna dzalika anna hadza takharrusun fi dinillah. Apakah itu tidak menunjukkan kalau itu hanya sebatas mereka-reka saja dalam agama Allah ini? Wa taqawulun 'ala Allah wa kadzabun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja sama saja mengatakan kata-kata yang tidak ada ilmunya atas Allah, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Innana qatablu tasaffahna dawawina sunnah. Kami ini sudah berusaha terus membuka, ya, kitab-kitab sunnah. Allana nusadif khabaran aw atharan sahihan an hadhil fitnatil azimah. Semoga kita bisa mendapatkan satu saja khobar atau hadis yang sahih, ya, tentang fitnah yang besar yang diklaim oleh orang tadi, bahwasanya pintu apa kalau dibuka pintu ijtihad akan menyebabkan, ya, fitnah yang sangat besar yang diada-adakan oleh akalnya orang-orang mutaakhirin dari orang-orang yang suka taklid, ya, untuk menutup apa fitnah madhabiyah yang fanatik, ya, subhanallah. Tasaffahna falan najid. Kita sudah buka berbagai macam buku-buku hadis, buku-buku tafsir, falam najid. Ternyata kita tidak mendapatkan apapun juga. Walakin wajadna tahdhiran min fitnati ta'assub al-madhhabi. Justru yang kita dapati adalah apa? Ya, tahdhir, peringatan keras terhadap fitnah yang namanya fitnah apa? Fanatik buta, fanatik terhadap madhab. Ya. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara dalil, kata beliau, yang menunjukkan dilarangnya fanatik atau fanatik apa mazhab itu. Rawa Amr bin Qais As-Sukuni qal. Amr bin Qais As-Sukuni meriwayatkan, ia berkata, kharajtu ma'a abi fil wafdi ila Muawiyah. Aku, ya, keluar bersama ayahku dalam sebuah utusan menuju Muawiyah. Fasami'tu rajulan yuhadditsun nas. Lalu aku mendengar seseorang laki-laki menyampaikan hadis kepada manusia, yaqul. Ia berkata apa? Inna min asyratis sa'ah an turfa'al asyrar wa tudha'al akhyar wa an yukhzanal 'amal wa yadhhar al-qaul wa an yuqra' bil mathna fil qaum laysa fihim man yughayyiruha aw yunkiruha. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ya, orang-orang yang buruk itu dielulukan, diangkat kedudukannya. Orang-orang yang saleh dihinakan, amal itu hilang, ya, dimuseumkan, dan yang keluar adalah pendapat dan pendapat. Dan nanti akan, kata beliau, dibacakan masnah pada suatu kaum tidak ada seorang pun dari mereka yang berani merubahnya atau mengingkarinya. Lalu dikatakan, apa itu masna? Qal, maktuti basiwa kitabillah, yaitu yang dijadikan panduan selain kitabullahi azza wa jal. Ya. Di sini hadis ini, ikhwatul Islam sahih dikeluarkan Imam Hakim, Ibn Asakir, demikian pula Ibn Abi Syaibah dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Di mana, ya, sahabat itu adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mengatakan, menyampaikan sebuah hadis bahwa di antara tanda hari kiamat, nanti orang-orang buruk, ya, orang-orang yang tidak soleh itu, orang-orang yang fajir itu akan dieluk-elukkan, akan diangkat derajatnya, sementara orang-orang soleh itu akan dihinakan, amal itu akan dimuseumkan, yang muncul adalah pendapat dan pendapat, dan nanti akan yang dibaca adalah masnah, tidak ada seorang pun yang berani merubahnya atau mengingkarinya. Lalu dikatakan apa itu masnah, yaitu setiap yang ditulis atau jadikan panduan selain kitabullahi azza wa jal. Atau Syekh Albani, ya, ketika menyebutkan hadis ini, faidah. Hadal hadis, min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk sesuatu yang menunjukkan kenabian sallallahu alaihi wasallam. Faqad tahaqqaqa kullu ma fihi min al-anba. Sungguh telah terwujud apa yang telah Rasulullah kabarkan tadi. Ya, di mana orang-orang yang buruk, yang jauh dari agama, yang suka berbuat maksiat, ya diangkat, dielu-elukan, yang mempunyai jabatan-jabatan penting. Sementara orang-orang salihin yang dalam keilmuannya, yang dekat kepada Allah dihinakan, dianggap teroris dan yang lainnya. Kemudian amal itu dimuseumkan, akhirnya orangnya jarang beramal dengan ilmu amalan yang benar. Yang muncullah pendapat sama pendapat dan pendapat. Setiap orang berbangga dengan pendapatnya masing-masing. Lalu dibacakan al-mathna, apa itu mathna? Ya. Yaitu yang setiap yang dijadikan panduan selain kitabullah, tidak ada orang yang berani untuk merubahnya atau mengingkarinya. Ternyata kata beliau itu semua sudah terjadi. Wa bi khasatin minha ma yata'allaq bil mathnah, kata beliau khususnya yang berhubungan dengan mathnah, yaitu yang setiap yang ditulis selain kitabullah sebagaimana ditafsirkan oleh rawi tadi. Wa ma yata'allaq bihi min al ahaditsin nabawiyah wal athar salafiyah. Faka'anal maksud bil masnah, seakan-akan kata beliau yang dimaksud dengan masnah di sini apa? Kitab-kitab madhab yang diwajibkan atas muqallid ya untuk mempelajarinya, tidak berani mereka untuk merubah-rubahnya sedikit pun juga. Ya. Sehingga ketika ya di waktu apa telah jauh dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita saksikan di zaman ini ya akhal Islam, dari orang-orang yang begitu sangat fanatik terhadap ya madhab, ketika dibacakan kitab madhab, tidak ada seorang pun yang berani untuk mengkritik, tidak pula ada yang berani untuk merubahnya, karena apa yang mewajibkan untuk apa fanatik terhadap madhab. Padahal kata beliau, banyak di antara mereka ternyata gelarnya doktor, keluar dari kuliah syariah, ya ternyata apa doktornya itu ternyata ngodok-ngodok yang kotor. Ya. Yeah. Doktor, ternyata mewajibkan untuk taklid kepada madhab, satu madhab saja. Tidak boleh keluar dari satu madhab, subhanallah. Fa'innahum jami'an, kata beliau, semua mereka itu ternyata ya tadayyanuna bil-mitbitta madhub. Mereka beragama wajibnya ya satu madhab. Bahkan mewajibkan atas manusia, sampai-sampai ulama juga diwajibkan. Seperti misalnya ya tokoh mereka yang bernama Abu Hasan al-Qarqi al-Hanafi. Berkata dalam kalimatnya yang masyhur, setiap ayat yang bertentangan dengan madhab kami, maka ayat itu harus ditakwil atau ditolak, atau mansukh, dianggap mansukh. Ya, demikian pula setiap hadis yang bertentangan dengan madhab kami itu harus ditolak atau dianggap mansukh. Masya Allah. Ikhwatul Islam, ternyata apa yang dikabarkan Rasulullah telah terjadi. Kata Syekh Salim, fahadasat bihadal hadis qauman wa fihim Ismail fahaddathu bihadzal hadits. Kemudian masih ya, masih lanjutan dari hadis tadi ya, berkata perawi hadis itu yaitu Amr bin Qais al-Sukuni, lalu aku pun menyampaikan hadis ini kepada suatu kaum, di antara mereka ada yang bernama Ismail bin Ubaidillah, maka ia berkata, ana ma'aka fi hadzal fi dzakal majlis, ya aku bersamamu ya di waktu di majlis itu. Tadri manir rajul, tahu enggak siapa yang ya menyampaikan hadis tadi? Aku berkata tidak, dia adalah Abdullah bin Amr katanya. Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Kemudian Syekh Salim berkata, "Na'am, iya. Laqad quri'a bil masnah fil muqallidin." Sungguh al-masnah yang telah Rasulullah kabar itu telah dibacakan ya di kalangan orang-orang yang ahli taklid itu. Walaysa fihi man yughayyiru harfan. Ternyata di antara mereka tidak ada satupun yang berani untuk merubah satu huruf pun. Ka'annaha tanzilun min hakimin hamid, seakan-akan ia adalah Al-Quran yang turun dari Allah yang maha hakim lagi maha hamid. Kaif, bagaimana hal itu terjadi? Waqad farraqu ad-dina wa sayyaru ahlahu syi'an. Sungguh mereka telah memecah belah agama dan telah menjadikan ya umat Islam ini berkotak-kotak. Kullu firqatin tansuru matbu'aha, sehingga setiap madhab itu membela madhabnya masing-masing. Watad'u ilaihi, dan menyerukan kepada apa ya pemikirannya itu. Watadhummu man khalafa, bahkan mencerca orang yang menyimpang darinya. Bahkan mereka memandang tidak boleh mengamalkan pendapat mereka yang bertentangan tersebut. Hatta ka'annahum millah ukhra siwahum, seakan-akan madhab selain madhab mereka itu agama selain mereka. Dianggap yes, bukan agama kita ini. Ya. Yeah. Bahkan katanya, wah ini mah bukan ahlu sunnah, ini sesat. Pokoknya yang enggak apa, yang enggak tahlilan, pokoknya yang enggak apa, yang enggak ya usali, wah itu wahabi. Pokoknya yang apa, yang beda sendiri, ya sholatnya yang 11 rakaat, yang enggak 21 rakaat, wah itu sesat. Pokoknya dan pokoknya. Akhirnya apa? Ya, pokoknya kalau tidak sesuai dengan mazhab mereka dianggap beda agama. Sampai-sampai ikhwatul Islam ya di antara mereka ya ketika mereka tahu sunnah kemudian kembali kepada sunnah, di antara mereka ada yang berkata, demi Allah saya seperti pindah agama katanya. Masya Allah. Ikhwatul Islam, maka inilah ya kewajiban kita sekarang, yaitu kita buang jauh-jauh sikap fanatik buta kepada madhab. Ya Allah, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Tetap kita tidak keluar daripada pendapat para ulama, namun kita ambil dari pendapat ulama yang sesuai dengan dalil yang sahih. Ya, sudah pernah saya jelaskan bahwasannya sikap yang salah terhadap ulama ada dua. Sikap yang pertama adalah sikap yang tidak mau peduli terhadap pendapat ulama. Akhirnya apa? Memahami hadis pemahaman sendiri, enggak mau rujuk kepada bagaimana para ulama memahami itu. Sikap yang kedua yang salah adalah ya hanya fanatik buta kepada satu madhab saja, tidak mau mengikuti dan tidak mau melihat mana di antara ulama-ulama tersebut yang sesuai dengan dalil. Ya, maka sikap yang benar bagaimana? Sikap yang benar adalah kita kembali, ya kita mengambil dari pendapat-pendapat ulama itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun kita pun tetap, ya kalau memang belum ahlinya, kita berijtihad untuk tidak keluar daripada pendapat-pendapat ulama yang ada itu. Kita terus mengikuti, ya kalau jangan sampai kita tidak mempunyai pendahulu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya melarang murid-muridnya untuk berfatwa atau menjawab sesuatu yang mereka tidak punya pendahulunya dari kalangan para ulama. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga hal ini semakin memperjelas kepada kita bagaimana manhaj, ya, metode kita dalam beragama ini. Sudah saatnya ya akhi kita tinggalkan ya beragama adat secara tradisional yang begitu sangat fanatik buta kepada adat istiadat dan apa yang mereka ya dapatkan dari nenek moyang mereka. Kita kembali kepada agama yang sahih. Ya, kita lihat, kita buka kitab-kitab para ulama tanpa kita fanatik kepada satupun madhab. Kita ambil dari pendapat ulama yang sesuai dengan dalil tanpa kita keluar dari pendapat ulama itu sendiri. Nah.